بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Pada kajian terakhir yang lalu, pekan lalu, kita telah menyelesaikan pembahasan kitab Tauhid, tepatnya pada hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahumallah. Dengan itu berakhir mukaddimah atau tamhid dari kitab Tauhid, yang insya Allah pada pagi hari ini kita akan memasuki bab pertama dari kitab Tauhid. Bab yang pertama yang tertera di dalam kitab Tauhid ini. Jadi selama ini yang kita pelajari itu sebenarnya adalah mukaddimah dari kitab Tauhid. Baik, bismillah. Ada sebuah faedah yang juga perlu disebutkan berkaitan dengan hadis Mu'adz bin Jabal. Siapa yang bisa menyebutkan faedah yang sudah kita sebutkan sebelumnya berkaitan dengan hadis Mu'adz? Iman. Diterimanya hadis Ahad. Gimana? Kok bisa? Gimana bentuk pendalilannya? Sendirian. Yakni Mu'adz meriwayatkan hadis ini, menerimanya dari Rasul, hadis tentang tauhid, tentang akidah sendiri. Kemudian Mu'adz setelah itu menyampaikannya. Ini menunjukkan diterimanya di kalangan salaf hadis Ahad, berbeda dengan kelompok Mu'tazilah yang dulu maupun Neo Mu'tazilah yang sekarang. Yaitu siapa Neo Mu'tazilah? Hizbut Tahrir, yang menolak diterimanya hadis-hadis Ahad. Barakallahu fikum, dalam perkara akidah. Jadi ini faedah yang berikutnya. Siapa yang bisa menyebutkan dari hadis Mu'adz? Abdul Latif. Ya, harus sih tidak, cuma sebaiknya ya. Yaitu adab seorang talibul ilm, seorang pelajar, penuntut ilmu, ketika hendak menyampaikan ilmu yang dia terima dari mudarrisnya, dari muallimnya, sebaiknya dia meminta izin, yasta'zin. Ya. Apakah bisa enggak saya nyampaikan? Itu diambil dari lafaz mana, Abdul Latif? Mana bentuk pendalilannya dari hadis bahwa sebaiknya minta izin? Afala ubashirun nas, wahai Rasulullah, bolehkah aku memberi kabar gembira, menyampaikan tentang apa yang aku terima dari engkau ini, dari keutamaan tauhid tersebut ya Rasulullah? Jangan dulu, kata Rasulullah, jangan. Faedah berikutnya. Siapa yang bisa menyampaikan? Naib. Bahwa kalau kita ditanya tentang suatu masalah din, perkara agama, mas'alatun diniyah, dan kita tidak mengetahui jawabannya, kita jangan memaksakan diri untuk menjawab. Jangan meniru caranya orang-orang ahli filsafat, memaksakan diri untuk menjawab, tetapi menyatakan Allahu a'lam. Baik, berikutnya faedah berkaitan dengan hadis Mu'adz. Gimana itu cara pengajarannya? Metode apa ini? Yani metode tanya jawab. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai ilmu yang akan beliau sampaikan, sebuah faidah ilmiah yang akan diberikan kepada salah seorang sahabatnya ini dengan metode pertanyaan. Apa fungsinya? Ya, naam. Agar sang talib, sang pelajar, sang murid memberikan perhatiannya serius, nah, terhadap ilmu yang akan diberikan. Kalau langsung diberikan ilmunya, dia mungkin pikirannya lagi di rumah. Beras ada enggak di rumah ya? Ini masak apa hari ini? Hah? Nanti pulangnya naik apa? Jam berapa? Makan siangnya di mana? Nah, ya. Jadi ketika diberi pertanyaan, langsung katanya orang sini cengar, tahu cengar, ya. Coba sekarang waktu murojaah kan agak tegang gitu ya, dibandingkan nanti waktu pelajaran. Nah, lebih tegang, lebih serius gitu loh. Siap-siap, yang mana nih? Abis ini pertanyaan apa nih? Buka sana, buka sini. Nah, ini fungsinya pertanyaan, metode soal jawab. Dan ini adalah pendidikan dari Rasulullah dalam bagaimana atau cara dan metode pendidikan. Di antaranya adalah dengan cara soal jawab sebelum ilmu itu disampaikan, sehingga dia merasa bahwa ini penting. Dulunya dia enggak tahu, dia enggak mengerti, dia bodoh, sekarang mau diberi ilmu. Nah, paham tuh ya ikhwan? Nah, jadi begitu. Barakallahu fikum. Faedah berikutnya dari hadis Mu'ad ini. Perkara yang terbesar dalam agama, sehingga Allah sendiri memberikan janji bahwasanya dengan tauhid saja Allah tidak akan mengajar kita. Kemudian berikutnya ada faedah lain dengan hadis Mu'ad. Naam Rahma. Tal dkhul. Tal dkhul. Jaga apa? Apa? Rekaman. Lah kok di situ? Rekaman ini maksudnya. Salon. Nah, lah biar dia sudah nanti jam berapa? Tal jus dakhil. Duduk di dalam. Nah, ini sunnah. Nah, barakallahu fi. Nah. Hah, fadal. Gimana bentuknya? Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik di atas kendaraan himar. Ini menunjukkan tawadhu'nya Rasul. Himar itu kendaraan yang sangat tawadhu. Di kalangan Arab itu, di daerah sana, kalau orang naik himar, ya ini menunjukkan orang fakir gitu. Nah, beda kalau di Indonesia orang naik himar menunjukkan orang ini kaya. Gimana bentuknya? Kok bisa bahwa kalau di Indonesia menunjukkan bahwa orang itu kaya? Siapa yang bisa nyebutkan? Hah? Karena di Indonesia gak ada himar, berarti dia harus mengimpor dari luar. Berapa biayanya kontainernya? Nah, kalau di sana, di Yaman, di Mamlaka, orang naik himar itu menunjukkan ini orang fakir. Nah, baru ngambil rumput, ngumpulkan kayu bakar, pakai himar. Nah, paham tuh ya ikhwan? Nah, tapi kalau di Indonesia, Masya Allah. Barakallahu fikum. Baik, itu beberapa faedah. Nah, sekarang ini ada faedah lain yang berkaitan dengan hadis Mu'ad. Nah, yang sebenarnya pernah ana sebutkan sebelum ini. Maka sekarang ana bertanya, faedah apa yang bisa diambil dari hadis Mu'ad ini tadi? Barakallahu fikum. Yang belum ana sebutkan pada pelajaran terakhir kemarin ini. Siapa yang bisa menyebutkan? Nah. Ahsanta. Dari hadis inilah kemudian al-muallif memberikan judul kitabnya Kitabut Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kitab tentang tauhid, di mana tauhid itu merupakan hak Allah atas hamba-hambanya. Iya, di sini dijelaskan kan Rasulullah bertanya, "Ya Mu'adz, ma haqqullahi 'alal 'ibad?" Apa itu hak-hak Allah atas hamba-hambanya? Ini faedah diambilnya judul buku Kitab Tauhid ini dari hadis Mu'adz bin Jabal yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullah. Baik, kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullahu taala. Siapa nama muallif Sufyan? Muhammad siapa? Bas, itu saja. Nah, sama, orang awam pun tahu Muhammad Abdul Wahhab itu. Tahu mereka. Nah. Siapa namanya? Naam. Siapa? Didit, ya. Muhammad bin Abdul Wahab bin Muhammad. Masya Allah. Nah, betul apa salah? Iya, tambahan aja sih. Betul enggak? Hah? Bin Muhammad At-Tamimi An-Najdi. Iya, enggak apa-apa. At-Tamimi An-Najdi. Dia beliau sebutkan tadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Muhammad At-Tamimi An-Najdi. Betul? Abdul Qahar, Abdul Ghaffar. Hah? Qul. Wallahu a'lam. Naam. Anton. Ahsanta. Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi An-Najdi rahimahullah. Paham dum? Hati-hati, nah. Barakallahu fikum. Qala babu fadli at-tauhid wa ma yukaffiru min adz-dzunub. Bab yang pertama adalah bab yang menjelaskan tentang fadl atau keutamaan at-tauhid dan penjelasan tentang bahwasanya tauhid tersebut menghapuskan adz-dzunub, menghapuskan dosa. Nah, paham tuh ya ikhwan? Bab yang menjelaskan bahwa tentang keutamaan tauhid dan fungsi tauhid tersebut yang bisa menghapuskan dosa. Paham tuh? Nah, ini bab pertama. Wa qawlillahi ta'ala alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Makna ayat ini secara bahasa adalah dan mereka-mereka yang beriman kemudian tidak mencampur adukkan imannya tersebut dengan satu kezaliman pun, maka mereka itu dijamin akan mendapatkan keamanan dan hidayah. Nah, ini makna secara bahasa. Dalam ayat ini, al-muallif, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi An-Najdi rahimahullah, ingin menjelaskan kepada kita bahwa tauhid itu perkara yang keutamaannya besar. Yang perkara keutamaannya itu sangat besar. Di sini beliau akan menjelaskan dalil-dalil yang menunjukkan tentang keutamaan-keutamaan tersebut. Nah, dalil-dalil yang menunjukkan tentang keutamaan-keutamaan tersebut. Nah, di antara keutamaan tauhid adalah apa yang disebutkan dalam ayat ini tadi. Apa yang disebutkan dalam ayat di dalam dalil pertama dari bab fadl tauhid ini. Nah, barakallahu fikum. Yang dimaksud dengan iman di sini adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala al-ma'bud al-haq, satu-satunya yang diibadahi dengan benar. Lam yalbisu imanahum bidzulmin. Kemudian mereka-mereka yang sudah beriman kepada Allah dengan benar itu tadi tidak mencampuradukkan imannya tadi dengan barakallahu fikum satu kedzaliman pun. Sebagian sahabat ketika mendengar ayat ini turun, mereka memahami, sebagian dari kalangan sahabat sebagian memahami bahwa berat betul ini ayat. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Sampai seorang sahabat menyatakan, ya Rasulullah, Ayyuna lam yadhlim nafsah. Siapa di antara kita yang tidak membalimi dirinya dengan kemaksiatan, dengan kekeliruan? Siapa di antara kita ya Rasulullah? Pertanyaan ini menunjukkan beberapa hal. Pertanyaan sahabat tadi menunjukkan beberapa perkara penting. Perkara pertama yang penting adalah tawadhu'nya sahabat. Subhanallah. Mereka mengakui, siapa di antara kita ya Rasulullah yang tidak pernah menzalimi dirinya dengan kemaksiatan, dengan kekurangan, dengan kezaliman? Siapa? Kok berat betul ayat ini untuk mendapatkan jaminan keamanan dan jaminan hidayah? Adanya kebersihan iman kita dari segala bentuk kezaliman. Mendengar keluhan sahabat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menjawab, "Laisa kama taqulun, innama huwa syirk. Alam tasma'u ila qawli al-'abdi shalih?" Tidak seperti yang kalian kira atau kalian katakan. Nah, tidaklah kalian ini mendengar apa yang diucapkan oleh seorang hamba Allah yang saleh dalam riwayat lain, yakni Luqman. Luqman. Apa pernyataan Luqman? Qala ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Innama huwa syirik, kata Rasulullah. Sesungguhnya yang dimaksud dengan kedzaliman di sini, yang kita dilarang oleh Allah untuk mencampur adukkan iman kita dengan kedzaliman tersebut adalah kesyirikan. Paham ya? Jadi yang dimaksud dengan ayat ini, alladzina amanu, dan mereka-mereka yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampur keimanan mereka dengan kedzaliman, maksudnya dengan kesyirikan. Apa dalilnya bahwa kedzaliman di sini maksudnya adalah syirik? Ayat yang disebutkan di dalam surat Luqman, yang diucapkan oleh Luqman kepada anaknya sebagai nasihat, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan engkau berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedzaliman yang sangat besar. Ini faedah kedua. Apa itu faedah kedua? Bahwa sahabat itu kalau tidak tahu perkara, tanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faedah pertama apa tadi? Tawadhu'nya para sahabat. Yang kedua, kalau tidak faham sesuatu, mereka bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, bertanyalah kepada ahlu dzikr, yakni para ulama, jika kalian tidak mengetahui, tidak memahami, tidak mengerti suatu permasalahan. Nah, kemudian yang faedah yang ketiga, ini pelajaran buat kita, bahwa tidaklah kemudian kemampuan seseorang berbahasa Arab, mengerti ma'ani lughatul arabiyyah, ya, makna-makna lughah arabiyyah ini tadi, kemudian menjadikan dia seenaknya mau menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Seenaknya mau menafsirkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sahabat saja yang bahasanya mereka itu bahasa Arab, Al-Quran turun dengan bahasanya mereka. Ya, Al-Quran turun dengan bahasanya mereka. Enggak perlu mereka untuk belajar nahwu sharaf. Enggak perlu belajar tuhfatus saniyah, enggak perlu. Enggak perlu belajar nahwul wadhih, enggak perlu. Ya. Enggak perlu belajar balaghah. Bahasanya mereka. Ternyata dalam ayat ini mereka mengira suatu perkiraan yang bukan dimaksudkan oleh ayat tersebut, tapi mereka bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dijelaskan oleh Rasul, maksudnya begini, dididik. Jadi gurunya sahabat itu siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang sebuah ayat turun dijelaskan dalam bentuk kata-kata seperti ini. dijelaskan, ditafsirkan oleh Rasulullah dalam bentuk qaul, perkataan. Ini maknanya begini, begini, begini. Nah, kemudian kadang-kadang sebuah ayat turun itu ditafsirkan oleh Rasulullah dalam perbuatan. Ketika ada perintah wa aqimis shalah, tegakkanlah salat. Rasulullah mengajarkan bagaimana cara salat, mulai dari takbiratul ihram satu persatu sampai assalam. Nah, ketika Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak mendirikan salat, hendaknya kalian mencuci wajah-wajah kalian. Mencuci wajah. Perintahnya cuma mencuci wajah, tapi prakteknya, rincian dan tafsiran dari Rasulullah diajarkan. Di sana ada berkumur. Ada enggak di Al-Quran berkumur? Enggak ada. Adakah enggak di Al-Quran istinsyak, memasukkan air ke hidung? Enggak ada. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah ke kepala kalian. Ternyata dalam prakteknya Rasulullah merinci bahwa di saat mengusap kepala ada apa? Mengusap juga apa? Daun telinga. Enggak ada di surat Al-Maidah itu. Cari di Al-Qur'an dari awal sampai akhir, enggak ada. Mungkin ketemunya di Qur'annya Syiah yang 3 kali lipat Qur'annya kaum muslimin. Nah, di sini enggak ada, enggak diajarkan, tapi Rasulullah menafsirkan secara rinci. Nah, dan seterusnya dari perkara-perkara syariat ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tafsir dengan apa? Perbuatan. Dan juga dalam kisah ini Rasulullah mengajarkan kepada kita tafsirul Quran bil Quran. Penafsiran lafaz Quran yang ada dalam satu ayat tertentu dengan ayat yang lainnya. Rasulullah menafsirkan kalimat bidzulmin, ya, yang dimaksud dalam ayat ini dengan apa? Ayat yang ada di dalam surat Luqman, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Nah, jadi Al-Qur'an itu bisa ditafsirkan Qur'an dengan Qur'an, Qur'an dengan sunnah, dan Qur'an dengan af'al Rasul sallallahu alaihi wasallam dan aqwal para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini beberapa faedah yang bisa diambil dari kisah yang terjadi ketika ayat ini turun. Ketika ayat ini turun dan didengar oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kepada kita semuanya, kaum muslimin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, ketika hendak memahami Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, perlu diketahui bahwa Al-Quran ini turun dan sampai kepada kita bukan begitu saja, sudah melalui sekian abad. Kita ini generasi kesekian, 14 abad setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat Al-Quran itu turun kepada Rasul, didengar oleh para sahabatnya sebagiannya, disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat, ditafsirkan secara qaul, ditafsirkan secara amalan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita jangan sombong, mentang-mentang sudah pulang dari Al-Azhar Kairo, ya, universitasnya kaum Mu'tazilah, nah, kemudian sok mau menafsirkan Al-Quran dengan kemampuan bahasa Arabnya. Sementara dia adalah orang yang belajar bahasa Arab. Kalau Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Uthman, dan Ali, dan yang lainnya, lahir langsung bahasa Arab. Nah, ya, tidak mengerti kalimat nge, iyo, meniku. Tidak mengerti. Ya. Atau kalau bahasanya orang sini, tak ngerti sobung, kacompo, tak ngerti. Ya. Langsung bahasanya Al-Quran itu ya bahasanya mereka itu. Nah, gak perlu belajar kesana kemari. Nah, fahim tu ya ikhwan? Toh ternyata mereka pun belajar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Belajar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak kemudian yang lebih tua di tengah-tengah mereka dibandingkan Rasul. Beberapa sahabat yang umurnya lebih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak kemudian menyatakan, ah, ente kan anak kemarin. Nah, anak bertemu dengan orang-orang tua dulu. Nah, mana Qur'annya? Anak terjemahkan. Nah, tanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka adalah orang yang berbahasa dengan bahasa Al-Qur'an. Nah, kalau kita, hatta siapa yang terbaik dari bacaan Qur'annya di Indonesia sini, yang juara nasional apapun internasional, dia kalau mau mengucapkan ain itu masih harus dibuat-buat oleh dia. Karena bukan bahasa dia. Dia biasa pakai bahasa itu tadi, meniku kulo itu. Nah, dia tahu kalau bahasa bahwa ini harus ain, harus qaf. Ala kulli syai'in qadir. Dia mau tidak mau harus konsentrasi. Nah, untuk membetulkan qafnya, untuk membetulkan ainnya. Lah kalau mereka memang bahasanya begitu, kayak air mengalir. Nah. Fahimtum ya ikhwan? Ini toh ternyata para sahabat ridwanullah alaihim jami'an tawadhu. Bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsa?" Tanya kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyatakan, "Laisa kama taqulun, innama huwa syirik." Alam tasma'u ila qawlil abdi salih. Naam. Ya bunaya la tushirik billah inna syirka la zulmun azim. Naam. Qala. Jadi kita faham kesimpulannya bahwa yang dimaksud dari ayat ini yang akan mendapatkan jaminan keamanan dan hidayah adalah orang-orang yang tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman. Apa kezaliman itu? Hah? Dalilnya? Ahsanta. Barakallahu fiik. Kemudian Allah menyatakan, ulaika lahumul amn. Mereka itu, siapa mereka? Mereka-mereka alladzina aman walam yalbisu imanahum bidzulmin. Yang telah beriman dengan sebenar-benar iman dan tidak mencampuri imannya dengan kesyirikan. Lahumul amn. Mereka akan mendapatkan jaminan keamanan. Nah, wahum muhtadun, dan mendapatkan jaminan hidayah. Yakni jaminan keamanan di akhirat nanti dari azab finnar, dan dia akan mendapatkan jaminan hidayah. Kebanyakan mufassirin menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hidayah di sini adalah al-hidayatu fid dunya. Yang dimaksud dengan muhtadun, yakni mereka dijamin akan mendapatkan hidayah, yakni al-hidayata fid dunya, hidayah di dunia ini. Baik hidayatul irsyad ataupun yang jenis yang kedua, hidayatul taufiq. Ini mayoritas mufassirin menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan jaminan hidayah ini adalah jaminan hidayah di muka bumi. Yakni dia diselamatkan dari bid'ah, dia diselamatkan dari maksiat, dia diselamatkan dari syirik, dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lah, hidayah itu ada dua jenis. Ada dinamakan dengan hidayatul irsyad. Yang kedua diberi nama apa? Hidayatul taufiq. Apa itu hidayatul irsyad dan apa itu hidayatul taufiq? Hidayatul irsyad adalah hidayah dalam bentuk ilmu. Diberi dia oleh Allah, dilimpahkan kepadanya ilmu. Yang dengan ilmu dia mengerti mana yang hak, mana yang batil. Mengerti mana yang halal, mana yang haram. Mengerti mana yang tauhid dan mana yang syirik. Mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Dengan ilmu. Ini hidayatul irsyad. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya untuk mendapatkan al-khair, maka Allah faqihkan dia dalam perkara agamanya. Allah beri ilmu dia. Nah, ini jenis yang pertama. Jaminan hidayah. Di dunia dalam bentuk apa? Hidayatu al-irsyad. Hidayah yang kedua yang sebagai bentuk jaminan bagi mereka yang beriman dengan benar-benar iman dan tidak mencampuri imannya dengan syirik adalah hidayatu taufiq. Wahia hidayatul amal. Dalam bentuk al-amalus salih. Dibimbing oleh Allah, diberi taufiq untuk bisa beramal dengan ilmunya. Nah, yang kedua ini tidaklah lebih mudah dibandingkan yang pertama. Tidaklah lebih gampang dibandingkan jenis yang pertama. Hidayatul taufiq tidaklah lebih ringan dan lebih mudah dibandingkan hidayatul irsyad. Nah, hidayah, bimbingan dari Allah, petunjuk untuk beramal dengan apa yang telah kita ketahui, dengan ilmu yang telah dia miliki. Dia tahu berilmu bahwa ini adalah haram. Diberi hidayah oleh Allah. dengan sebab tauhidnya yang bersih, dengan sebab imannya yang tidak tercampur dengan syirik, diberi hidayah untuk beramal ini haram, enggak boleh. Nah, diberi hidayah dengan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal dengan sunnah. Dia tahu hadis menjelaskan bahwa sunnahnya itu begini begini begini. Diberi taufik oleh Allah, hidayah itu taufik untuk beramal dengan sunnah. Berapa banyak orang sudah mendapatkan hidayatul irsyad, hidayatul ilm, tetapi dia belum mendapat dari Allah hidayatul taufik untuk beramal. Berapa banyak? Maka dari itu, dua jenis hidayah ini sangat penting. Dua jaminan hidayah ini, hidayatul irsyad dan taufik fid dunya, adalah perkara yang diharapkan oleh setiap hamba yang beriman. Syaratnya apa untuk mendapatkan ini? Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Ini syaratnya. Nah, syaratnya ini. Imannya betul-betul bersih dari kesyirikan. Loh, bagaimana kita bisa membersihkan iman kita dari syirik? Subhanallah. Pertanyaan yang harus diajukan. Karena mengingat begitu besarnya fadilahnya, sehingga kita mau tidak mau harus tahu bagaimana cara membersihkan iman dari kotoran syirik. Mau tidak mau kita harus belajar thalabul ilmi, mengerti tauhid dan mengenal apa itu syirik, sehingga tidak tercampur aduk. Nah, kenapa dahulu salaf syirik tentunya dengan berbagai macam bentuknya, akbar wa asghar. Nah, dulum di sini baik yang dimaksud adalah syirik akbar ataupun syirik asghar. Barakallahu fikum. Maka dari itu para ulama, ya, mereka adalah orang-orang yang paling mentauhidkan Allah. Mereka adalah orang-orang yang paling mengenal Allah dan hak-haknya. Itu para ulama. Sehingga dengan itu mereka adalah orang yang paling takut kepada Allah. Karena mereka semakin mengenal Allah, semakin tinggi ilmunya tentang Allah, tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya, tentang rububiyahnya, kebesaran-kebesarannya, dan tentang hak-hak uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Dia mengenal itu semua sehingga dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Jadi inilah yang kemudian Allah nyatakan, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya hanyalah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yakhsha, takut kepada Allah, adalah hamba-hambanya atau kalangan ulama dari hamba-hambanya. Ulama, alimut bihaqqillah. Mereka betul-betul mengenal hak Allah, alimuna bitauhid, alimuna bil iman. Ini mereka. Sehingga semakin seorang berilmu tentang tauhid, semakin seorang berilmu tentang Allah, semakin khasiahnya semakin tinggi, dan dengan itu semakin dia mengerti mana celah-celah yang bisa dimasuki oleh kotoran-kotoran yang bisa mengotori iman tersebut. Barakallahu fikum. Ini perkara yang sangat penting. Kadang-kadang kita mendengar kalimat tauhid dan mendengar bahayanya syirik atau mendengar keutamaan tauhid, mungkin tidak terlalu tertarik kadang-kadang. Ketertarikan seseorang dan tidak ketertarikan seseorang terhadap tauhid dan keutamaannya, ketakutan seseorang dan ketidaktakutan seseorang kepada syirik dan bahayanya, tergantung kepada tingkat keilmuan orang tersebut tentang tauhid dan tentang syirik. Makanya ulama, mereka benar-benar takut terhadap syirik karena mereka mengerti celah-celah syirik. Mereka benar-benar berharap tauhid, beramal, berdakwah kepada tauhid karena mereka faham keutamaan tauhid. Mereka faham celah-celah mana yang bisa menyampaikan dia kepada keutamaan tauhid. Barakallahu fikum, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sungguhnya hanyalah yang takut kepada Allah itu adalah para ulama dari hamba-hambanya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kalimat muhtadun dijelaskan oleh sebagian ulama bahwa jaminan hidayah yang dimaksud oleh kalimat muhtadun ini tadi bukan hanya jaminan hidayah di dunia, tetapi juga jaminan hidayah di akhirat. Nah, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah mencukupkan bahwa yang dimaksud dengan hidayah ini sebagaimana dijelaskan oleh kebanyakan dan mayoritas mufassirin, bahwa hidayah di dunia dengan dua jenisnya tadi. Nah, dengan dua jenisnya tadi. Naam. Farid, apa dua jenis hidayah tersebut? Apa itu hidayah tu taufik? Ah, kalau hidayah tu irsyad, ya agak tegar sekarang kan? Cengar, alhamdulillah. Itu penting adanya pertanyaan-pertanyaan. Jadi bikin orang cengar. Nah, barakallahu fikum. Kemudian, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa jaminan hidayah dalam ayat ini pada kalimat muhtadun tidak hanya jaminan hidayah di dunia, tetapi juga jaminan hidayah di akhirat. Apa maksudnya jaminan hidayah di akhirat? Yakni dibimbingnya oleh Allah, ditunjukkannya kepada dia jalan menuju kepada al-jannah. Nah, digiring oleh Allah, dibimbing dia untuk sampai kepada pintu al-jannah. Nah, ini jaminan hidayah di akhirat nanti. Wallahu ta'ala alam, inilah pendapat para ulama tentang masalah kalimat wahum muhtadun. Sementara kalimat al-amn, barakallahu fikum, ulaika lahumul amn, maka mereka akan mendapatkan jaminan keamanan. Yang dimaksud dengan jaminan keamanan ini, sepakat para ulama, adalah jaminan keamanan di akhirat. Nah, jaminan keamanan ini terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua jenis. Jenis yang pertama adalah al-amnul mutlak, keamanan yang bersifat mutlak, atau diistilahkan dengan al-amn at-tam. Al-amnu at-tammu. Nah, al-amnul mutlaqu atau al-amn at-tam. Naam. Ayo ta'alu masuk sini. Ayo ulum. Sa'ad. Tafadhal, tafadhal masuk. Ini sunnah. Pernah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama pasukannya berjalan menuju jihad. Ketika sampai di suatu daerah, ta'alau, masuk-masuk. Banyak tempat, masih masjidnya masih luas. Nah, alhamdulillah. Ketika sampai di satu daerah, beristirahat pasukan. Sebagian pasukan dari kalangan sahabat, ada yang di sebelah sana, ada yang duduk sebelah situ, ada yang di sebelah sana, terpencar. Akhirnya Rasulullah menyatakan, Mali arakum izin. Ada apa? Aku kok melihat kalian, mendapati kalian seperti ini. Izin artinya mutafarriqin, tercerai berai. Inna hadza min amali syaitan. Sesungguhnya ini adalah bentuk amalan syaitan. Yakni berdekatanlah. Ini contoh sunnah di dalam majlis. Maka ahli sunnah berusaha untuk mendapatkan ini. Tapi kalau awam, ya sudahlah. Mau dengar pengajian aja sudah alhamdulillah. Nah, sudah bagus. Iya. Jangan kemudian nanti di masjid-masjid awam ya, kemudian menyatakan, ayat kuru, mali arakum izin. Ada apa ya Allah? Jangan. Nah, alhamdulillah sudah mau ta'lim. Kan ya? Tapi antum, talabatul ilm, para pelajar, harus menerapkan, berusaha menerapkan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Nah, barakallahu fikum. Enak ini, apalagi dingin-dingin jadi anget. Nah, kemudian barakallahu fikum. Tadi saya katakan bahwa keamanan, jaminan keamanan di akhirat terbagi menjadi dua jenis. Jenis yang pertama apa itu namanya, Said? Said. Nah. Barakallahu fikum. Siapa yang mau ditanya ini sekarang? Pak Syafir. Ya. Al-Amn. Amn di, apa jenis pertama? Ahsanta. Masya Allah. Al-Amnul Mutlak. Ya. Jenis yang pertama. Atau diberi nama apa? Al-Amn Ad-Dam. Nah. Jenis yang kedua dinamakan kebalikannya. Mutlaqul Amn. Mutlaqu Al-Amn. Kalau tadi Al-Amn Mutlak, sekarang Mutlaqul Amn. Apa sih Ustaz dua pembagian ini? Kok ada Mutlaqul Amn, ada Al-Amn Mutlak? Nah. Kalau Al-Amn Mutlak, atau diistilahkan dengan apa? Al-Amn At-Tam adalah jaminan keamanan yang sempurna. Aman sempurna keamanannya. Artinya tidak sedikit pun dia terancam. Maksudnya adalah dia dijamin oleh Allah untuk tidak disentuh sedikit pun oleh azab. Baik azab yang sifatnya khulud, kekal, ataupun azab yang sifatnya sementara. Dijamin oleh Allah. Tidak tersentuh oleh azab. Fahimtum ya ikhwan? Ini dinamakan apa? Al-amn al-mutlak. Jaminan keamanan yang sifatnya sempurna. Boleh diberi nama al-amn al-attam atau diberi nama al-amn al-kamil. Yang kedua, apa tadi? Mutlaqul amn. Yakni bentuk jaminan keamanan yang sifatnya tidak sempurna. Artinya dia masih ada kemungkinan mendapatkan ancaman azab. Nah, walaupun dia terselamatkan, dijamin dari azab yang sifatnya kekal. Jadi mutlaqul amn itu adalah jaminan dari azab yang sifatnya kekal. Tetapi tidak dijamin untuk tersentuh atau tidak sama sekali tersentuh oleh an-nar. Paham ya ikhwan? Ana ulangin. Mutlaqul amn itu adalah jaminan keamanan dari azab yang sifatnya kekal di jahannam. Nah, tetapi belum tentu dia mendapatkan jaminan keamanan untuk sama sekali tidak tersentuh azab an-nar. Mungkin dia tidak dihukumi oleh Allah sebagai orang-orang yang dikekalkan di jahannam, cuma sekedar dapat azab 1000. Nah, cuma 1000 tahun. Enggak kekal kok. Antum ya ikhwan, aini mutlaqul amn. Dan kapan dia hanya sebatas mendapatkan mutlaqul amn? Sudah bisa difahamin dua kalimat ini ya. Kapan seseorang bisa mendapatkan al-amnul mutlak, yaitu keamanan yang sempurna, jaminan keamanan sempurna, jaminan keamanan untuk tidak dikekalkan di jahannam, tapi juga sekaligus dia dijamin oleh Allah selamat, tidak tersentuh oleh azab an-nar. Jenis yang kedua, dan kapan dia gagal sebatas hanya mendapatkan mutlaqul amn. Nah, dan kapan dia sama sekali enggak dapatkan jaminan keamanan? La al-amnul mutlaq wala mutlaqul amn. Enggak dapat jaminan keamanan yang sempurna, dan juga tidak pula dia mendapatkan jaminan keamanan untuk tidak dikekalkan di jahannam. Kapan ini? Dan kapan yang pertama dan kapan yang kedua? Jawabannya adalah kalau yang ketiga. Apa itu ketiga? Yang sama sekali enggak mendapatkan jaminan keamanan. Tidak mendapatkan mutlaqul amn, apalagi al-amn al-mutlaq. Nah, tidak mendapatkan jaminan keamanan untuk selamat dari kekekalan di jahannam, apalagi mau selamat dari apa? Apalagi untuk mendapatkan keamanan yang sempurna. Nah, fahimtum ya ikhwan? Jenis yang ketiga ini apabila seseorang telah mencampuri keimanannya, mencampuri tauhidnya dengan asyirkul akbar. Ketika mencampuri, mengotori tauhidnya dengan apa? Asyirkul akbar. Di sini dia enggak dapat al-amnul mutlak dan tidak pula mendapatkan mutlaqul amn. gagal total ini sudah. Khalidina fiha, dia kekal, mereka itu orang-orang yang kekal, khalidun mukhalladun, dikekalkan di jahannam. Ini orang yang gagal apa di dalam menyelamatkan imannya dari syirkul akbar. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua, tadi ketiga, sekarang naik ini yang kedua, saya balik nih sekarang, ya, jenis yang kedua. Nah, biasanya orang kalau naik mobil, maju terus mobilnya, apalagi di tol, itu enak terus ngantuk. Nah, tapi begitu mobil itu berhenti terus ngatret, itu biasanya orang-orang kaget, ada apa ini? Sekarang kita ngatret. Nah, ya, ketiga sudah, sekarang naik yang kedua. Nah, sudah bangun semua penumpang? Alhamdulillah. Yang kedua yaitu, kapan seseorang hanya mendapatkan mutlaqul amn. Nah, hanya mendapatkan jaminan keamanan dari kekekalan di azab benar. Kapan ini? Bisa dipahamin sekarang? Sebelum mana jawab? Kapan seseorang hanya sebatas mendapatkan jaminan dari kekekalan di azab benar? Dia tidak bisa meraih untuk tidak disentuh sama sekali oleh api an-nar. Jawabannya adalah ketika seseorang mencampuri dan mengotori keimanannya dengan kemaksiatan-kemaksiatan selain daripada syirkul akbar. Mencampuri keimanannya dengan makan riba. Mencampuri keimannya dengan syirik asghar. Ya. Mencampuri keimanannya dengan menjual perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencampuri keimanannya dengan uququl walidain. Tidak berbakti, tidak berbuat baik kepada kedua orang tua. Mencampuri keimanannya dengan menzalimi orang. Nah, ini jenis yang seperti ini, mencampuri keimanan dengan dzunub, dosa-dosa selain asyirkul akbar, dia hanya akan mendapatkan jaminan keamanan dari kekekalan di azabun nar. Apakah dia akan mendapatkan jaminan keamanan untuk selamat dari azab secara sempurna? Masih tergantung masyiah dari Allah Subhanahu wa taala, tergantung kehendak Allah. Insya'a ghafara lahu wa insya'a 'adzaba. Kalau memang Allah kehendaki dengan barakallahu fikum keadilannya, Allah azab dia, dan kalau Allah kehendaki dengan rahmatnya dan kasih sayangnya, Allah ampuni orang tersebut. Tergantung dengan masyiah Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kapan seorang bisa mendapatkan peringkat pertama? Nah, mendapatkan peringkat tertinggi yaitu mendapatkan apa tadi? Barakallahu fikum ya. Ivan, mendapatkan apa ini sekarang? Yang peringkat pertama ini namanya apa? Mendapatkan apa? Al-amnul mutlaq. Ahsan. Mendapatkan jaminan keamanan yang sempurna. Maksudnya apa sempurna? Jaminan keamanan dari ancaman kekal di azab an-nar, sekaligus dia juga mendapatkan jaminan sama sekali enggak disentuh oleh azabun nar. Kapan ini? Yakni apabila seseorang mampu merealisasikan tauhid dalam kehidupannya, menyerahkan hak-hak Allah dengan sempurna, baik dalam perkara uluhiyah ataupun yang lainnya, diserahkan kepada Allah satu-satunya. Kemudian dia tidak mencampuri keimanannya dengan bid'ah, tidak mencampuri keimanannya dengan kemaksiatan, maka ini semua akan mengantarkan dia untuk mendapatkan al-amnul mutlaq, atau al-amnul kamil, atau al-amn at-tam. Paham ya ikhwan? Nah, jika difahami ini, kita menginjak kepada hadis sekarang. Dalil yang kedua dari dalil-dalil yang disebutkan oleh al-muallif dalam bab fadlit tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab yang menjelaskan tentang keutamaan tauhid dan menjelaskan tentang bahwasanya tauhid itu menghapuskan dosa. Nah, barakallahu fikum. Qala an Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shahida an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannata haqqun wan nara haqqun adkhalahu Allahu al jannata ala ma kana min al amal akhrajahu. Kalimat akhrajahu maksudnya adalah dikeluarkan oleh dua imam. Siapa itu? Bukhari dan Muslim. Pakai alif. Akhrajahu. Nah, berarti fa'ilnya dua, subjeknya dua. Akhrajahu. Nah, menunjukkan fa'ilnya dua. Siapa yang dua itu? Bukhari dan al-imam Muslim rahimahullah. Dari seorang sahabat yang bernama Ubadah ibn Samit. Ansari dia, dari kalangan Ansar. Rahimahullah, radhiyallahu anhu. Naam, yang juga ikut hadir di dalam perang Badr, dikenal dengan Badri dia. Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu. Naam, qala, berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man syahida, barang siapa yang bersaksi, alla ilaha illallah, bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala wahdahu la syarikalah." Kita akan membahas ini dulu. Nah, sebelum kita membahas ini, kita ingin menyebutkan bentuk pendalilan dari hadis ini. Bahwa barang siapa yang telah bersaksi terhadap atau dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, maka dan seterusnya yang berikutnya, maka di antara keutamaannya, ini kaitannya dengan bab keutamaan tauhid, adalah terakhir adkhalahullahul jannata ala ma kana minal amal, Allah akan masukkan dia ke jannah sesuai dengan tingkatan amalan dia. Nah, ini apa? Keutamaan tauhid. Adkhalahullahul jannah. Ini syahid dari hadis. Tetapi perlu kita bahas dan harus kita ketahui apa yang dimaksud dengan syahida alla ilaha illallah, sehingga kita bisa meraih keutamaan tersebut. Nah, kalimat syahida yang secara bahasa artinya apa? Bersaksi. Adalah suatu kalimat yang besar yang tidak boleh dianggap remeh atau seseorang mengira bahwa itu adalah perkara yang ringan. Kalimat syahida ini mengandung 4 rukun. Ya. 4 perkara yang harus dipenuhi agar dia tergolong sebagai minas syahidin. Termasuk orang-orang yang telah bersyahadat. Termasuk orang-orang yang bersaksi. Nah, apa 4 rukun syahada ini? Yang apabila salah satunya hilang, maka dia tidak termasuk golongan asyahidin. Tidak tergolong orang-orang yang telah bersyahada dan dia gagal untuk mendapatkan keutamaan tauhid. Rukun yang pertama adalah barakallahu fikum al-ilm as-sabiq qabla syahada. Ilmu ya, tentang apa yang akan dia persaksikan sebelum dia bersaksi. Dia mengetahui, memiliki ilmu tentang apa yang akan dia ucapkan, apa yang akan dia saksikan, apa yang akan dia persaksikan, ini dia faham. Nah, barakallahu fikum. harus dia tahu bahwa ini adalah perkara ini yang akan dia saksikan ini adalah benar. Dia harus punya ilmu. Nah, dan dia harus punya ilmu bahwa yang dimaksud dengan apa yang akan dia persaksikan itu begini. Fahim tum ya ikhwan? Ini rukun pertama daripada syahadah. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, illa man syahida wahum ya'lamun. Kecuali mereka-mereka yang bersyahada, yang bersaksi dalam keadaan mereka benar-benar tahu, berilmu, ya'lamun, tentang apa yang dia persaksikan. Jadi kalau dia enggak tahu, dalam kondisi dia tidak berilmu tentang apa yang akan dia persaksikan, gagal syahadat itu. Paham tuh, ya ikhwan? Gagal syahadat. Nah, ada orang buta. Buta dia, enggak paham ini. Akhirnya dibawa keluar. Itu di depan sana ada mobil. Kemudian dia tiba-tiba keluar, saya bersaksi bahwa di depan itu ada mobil. Dia enggak punya ilmu, enggak tahu dari mana dia. Wong tadi enggak ada. Bangun tidur lagi. Nah, oh mungkin mimpi Zat. Mimpi enggak bisa dijadikan, bukan ilmu kalau mimpi. Iya. Enggak bisa diterima persaksiannya kecuali ada ilmu yang dia terima. Misalkan apa? Dia meraba. Dia paham ini ciri-cirinya adalah mobil atau ada orang yang fiqah yang bisa dipercaya memberikan ilmu tersebut, memberikan berita. Ini di depan kamu sekarang di bawah pohon mangga ada mobil. Nah, ada mobil berletter N. Iya. Oh iya. Punya ilmu enggak dia? Punya. Dari mana? Pemberitaan kan? Diajarin oleh seseorang. Maka ketika dia bersaksi bahwa itu mobil, dia bisa diterima karena dia punya ilmu. Paham tuh ya ikhwan? Nah, ini barakallahu fikum contoh kecil saja. Bahwa syahadah itu hanya bisa diterima dari orang yang berilmu. Berilmu dengan cara-cara yang dibenarkan untuk mendapatkan ilmu. Paham ya? Nah, oh dapat ilmu dari mana kalau tahu itu mobil? Dia menyatakan di depan ada mobil. Diberitahu siapa? Ada orang tukang kezab, pendusta, suka nggudoin orang. Di depan sepur dibilang mobil. Nah, kan ada orang yang suka nggudo orang buta ya. Hah? Awas di depan ada sepur padahal cuma becak. Nah, orang yang seperti ini enggak bisa diterima. Ilmu dari dia enggak boleh diambil. Nah, ilmu kezab dusta. Paham ya ikhwan? Nah, jadi barakallahu fikum. Ini persyaratan pertama. Bahwa dia harus punya ilmu. Mengerti, memahami apa yang akan dia persaksikan. Dalilnya adalah firman Allah yang tadi. Illa man syahida bil haqqi wahum ya'lamun. Nah, kecuali mereka-mereka yang bersaksi atas al-haq dalam kondisi dia ya'lamun, berilmu tentang apa yang dia persaksikan. Kemudian yang kedua, rukun kedua. An-nutqu bil lisan. Diucapkan secara lisan, melalui lisannya. Nah, harus diucapkan. Persaksian itu. Harus diucapkan. Kalau enggak diucapkan namanya bukan syahadah. Ya. Faham tu ya ikhwan? Jadi syahadah harus diucapkan. Kalimat la ilaha illallah harus diucapkan. Kemudian yang ketiga adalah al-i'tiqadu bil janan. Al-i'tiqad bil janan, keyakinan hati bahwa apa yang dia ucapkan itu bersumber dari keyakinan hatinya bahwa itu adalah benar. Bukan munafik. Ya. Munafik itu enggak yakin tapi maksakan diri untuk berucap karena kepentingan-kepentingan. Ya, kemaslahatan-kemaslahatan yang dia harapkan. Nah, tidak diterima kalau dia berilmu tentang perkara tertentu kemudian berucap tetapi dia enggak yakin, enggak mau meyakini dengan hatinya, enggak diterima pula persaksian tersebut. Yang keempat dari rukun asy-syahadah adalah al-amalu bil jawarihi wal arkan. Beramal mengaplikasikan, mempraktekkan, ya, apa yang dia ucapkan yang bersumber dari ilmu dan keyakinan tadi dalam bentuk amalan. Mengaplikasikan, mempraktekkan apa yang sudah dia ucapkan dengan lisannya yang bersumber dari ilmu dan dia yakini dengan hatinya dalam bentuk amalan-amalan praktek. Nah, dia paham tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Maka prakteknya, jangan kamu bertawakal kepada selain Allah, karena tawakal itu ibadah. Jangan kemudian kamu beristighatha kepada penghuni kubur, karena istighatha itu ibadah. Tidak boleh diberikan kecuali kepada Rabbul Abid, kepada Rabbul Nas. Nah, ini contohnya. Fahamtum ya ikhwan? Nah, kemudian nanti kita akan bahas makna la ilaha illallah lebih jauh lagi. Tapi kita sekarang membahas tentang syahida. Wahdahu la syarikalah. Kalimat wahdahu la syarikalah di sini mengandung taukid atau ta'kid. Taukid atau ta'kid, penegasan terhadap dua rukun la ilaha illallah. Hati-hati. Ini mulai tadi nyebut-nyebut rukun. Ada rukun syahadat, sekarang kita berpindah ke rukun apa? La ilaha illallah. Rukun la ilaha illallah ada berapa, Pak Mukri? Apa saja? Naam. Nasitu. Barakallahu fiik. Naam. Ada berapa, Pak Sumadi? Rukun Islam ada 5. Rukun iman ada 6. Rukun sholat banyak. Hah? 2 cuma? Sholat ada 5, tauhid cuma 2. Subhanallah, padahal tauhid itu paling tinggi amalan. Coba Islam 5, iman 6, tauhid yang paling tinggi cuma 2. Masa Allah. Ada berapa? Tauhid ini. Barakallahu fiik. Naam. Antum sebelahnya Abu Ahmad, siapa namanya? Sahib situ Bondo. Ada berapa muadzin situ Bondo? Tafadhal. Ada berapa rukun tauhid? Rukun Islam ada 5. Naik lagi masalah iman ada 6. Sekarang naik lagi tauhid. Nah. Ada berapa rukun tauhid? Ya, Pak Girjo. 10. Masyaallah. Mestinya 11. 5 tambah 6 11 ya. Masya Allah, tabarakallah. Naam. Siapa lagi sekarang yang bisa Ada berapa ya Hasan? Ada 2. Yakin Islam iman terus turun tauhid. Naam. Barakallahu fiik. Naam. Rukun tauhid ada 2. Tadi sudah ada yang jawab, betul itu 2. Siapa tadi yang jawab? Siapa? Pak Sumadi. Tapi akhirnya goyang Pak Sumadi. Kena syubhat goyang ya. Barakallahu fikum. Rukun tauhid ada 2. Apa itu rukun tauhid yang pertama? Antum. Yang pertama. Al-Itsbat. Yang kedua, an-nafi. Apa itu al-isbat? Antum, siapa? Naam. Sa'ad ya? Siapa? Hah? Ihsan, naam. Apa itu makna al-isbat? Nah, ayo, muraja'as. Mendadak ini. Di luar perkiraan. Naam. Naam. Pak Bani, apa maksudnya isbat? mengesahkan. Naam. Apa? Ya? Loh, isbat. Bukan nafi. Iya, menetapkan. Ahsan. Menetapkan ibadah hanya untuk Allah saja. Ya. Bukan mengesakan ketuhanan yang Maha Esa. Nah. Tetapi menetapkan ibadah hanya untuk Allah. Satu-satunya. Kemudian makna nafi. Apa ya Abdul Qawi? Apa? Nafi. Bukan nafi. Nafi. Ayub. Nafi. Meniadakan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Menafikan segala bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini dua rukun la ilaha illallah. Lah, kembali kepada hadis. Yaitu kalimat wahdahu la syarikalah. Kalimat wahdahu ini adalah ta'kid terhadap al-itsbat. Coba perhatikan kalimat la ilaha illallah. Nah. Masya Allah. La ilaha illallah. Nah. Kemudian setelah itu apa? Wahdahu la syarikalah. Di sini nafi ya, ditakid, diperkuat, dipertegas oleh nafi sesudahnya yaitu kalimat la syarikalah. Coba. Ini sebagai apa? Penetap dan penegas, penguat terhadap makna kalimat la ilaha. Tidak ada sesembahan atau yang berhak diibadai kecuali Allah. Wahdahu, dia sendiri. La syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Faham tu, ikhwan? Jadi kalimat wahdah sebagai penegas terhadap kalimat apa? Illallah. Kalimat la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, sebagai penegas terhadap kalimat la ilaha. Faham tu, ya ikhwan? Jadi kalimat wahdahu la syarikalah adalah sebagai taukid, ta'kid, penegas terhadap al-itsbat wan nafi atau an-nafi wal itsbat. Kalimat wahdahu sebagai taukid terhadap kalimat illallah, sementara kalimat la syarikalah sebagai taukid terhadap kalimat apa? La ilaha. Nah, ini kajian kita, pembahasan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ilahuna wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.